Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyara al-du'at al-kiram wa talabatil ilm, usi nafsi wa iyakum bitaqwa Allah sebagai wasiat al-anbiya al-awwalun. Kemudian saya mengajak diri saya sendiri dan kepada saudaraku kaum muslimin untuk banyak-banyak bersyukur di dalam hidup di saat Allah Azza wa Jalla memberikan bantuannya fi ta'atih, bantuannya dalam menjalankan ketaatan, karena kita hidup di tengah-tengah yang penuh dengan ujian-ujian dahsyat. Tidak hanya terkait yang akan menghempas keyakinan kita berbentuk fitnah asy-syubhat, tetapi juga warna-warni fitnah syahwat yang sangat banyak telah memakan korban. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus berjalan di atas tuntunan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memanggil kita untuk kita banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih atas itu semua. Tentu wujud terima kasih kita atas nikmat-nikmat ini pertama adalah al-i'tirafu batinan, mengakui semuanya itu memang benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. Semuanya adalah Allah Azza wa Jalla menyelamatkan, kemudian mendorong, memberikan semangat, menggampangkan dan memudahkan di masa-masa ujian hidup seperti ini untuk menuju ketaatan kepadanya. Kemudahan diberikan, keringanan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kesiapan mental untuk menghadapi segala ujian dan cobaan dalam ketaatan itu, kita juga diberikan kesiapan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini benar-benar nikmat dari Allah yang harus kita akui. Yang kedua, tentunya yang tertinggi dalam bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan segala konsekuensi nikmat itu sendiri. Allah Azza wa Jalla tidak memanggil kita kecuali agar kita punya pengetahuan tentang apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, dan juga siap untuk mengamalkan apa yang itu diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita memahami semuanya, Al-Quran diturunkan, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam disampaikan, itu adalah untuk diamalkan. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, barakallahu fikum. Sekali lagi, mari kita banyak-banyak mengungkapkan di dalam hidup ini terima kasih, rasa syukur dengan menyanjung, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena anugerahnya lah kita bisa seperti ini, yaitu semangat di dalam mengkaji agamanya, dan semangat pula terbimbing di atas tuntunan nabinya alaihi salatu wassalam. Kedua kalinya saya mengajak untuk mengingat perjuangan seorang hamba yang soleh, yang telah mengorbankan segala apa yang dia miliki untuk membawa sebuah amanat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Malam dan siang, kemudian segala beban-beban derita, dia berusaha untuk menghadapinya. Dia berusaha untuk memikulnya. Sampai kemudian upaya-upaya untuk pelenyapan nyawanya sudah dihadapi. Tapi hamba yang soleh itu terus berjuang maju untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Menawarkan nilai-nilai hidup yang mulia. Barakallahu fikum. Dan sungguh hamba yang soleh itu mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dialah utusan Allah Azza wa Jalla terakhir, terbaik manusia di muka bumi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa yang kita lakukan, hidayah dan taufik yang kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ini benar-benar sebuah anugerah atau nikmat yang paling terbesar di dalam hidup. Kita mengikuti hamba yang soleh tersebut. Kita mengikuti utusan yang terbaik dari umat ini, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sekali lagi bahwa ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita mengetahui bahwa mulia terhormatnya generasi pertama umat ini menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla di dunia, dan juga menjadi pilihan yaitu menghuni surganya Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah mereka benar-benar konsekuen berjalan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, masa yang sangat jauh dari zaman kenabian, 1441 tahun, terlalu jauh jaraknya. maka Allah Azza wa Jalla memberikan peluang dan kesempatan di dalam hidup ini. Ya, anak-anak kita, istri kita, kita sendiri, putra-putrinya muslimin, yang Allah Azza wa Jalla memberikan peluang untuk menjadi orang yang terbaik di masanya, menjadi orang yang termulia di masanya, dengan Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada mereka kesempatan meniti jejak Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, mengikuti langkah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Berarti ini adalah sebuah pemuliaan dari Allah, sebuah penghormatan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai pemuliaan ini kita lepas. Jangan sampai penghormatan dari Allah Azza wa Jalla ini suatu saat dan suatu ketika sudah kita tidak mempedulikannya lagi. Jangan sampai pada suatu hari dan suatu saat kita lebih menoleh kepada janji-janji manusia dari apa yang Allah telah pilihkan, keterhormatan hidup, kemuliaan hidup, kelurusan hidup, kebahagiaan hidup. Maka ini adalah kerugian yang sangat merugi. Barakallahu fikum. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla keistiqomahan untuk terus berada di atas sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Allahumma amin, Allahumma amin. Ketiga, syukri li akhi al-fadil Abi Abdullah Abdurrahman Mubarak hafizahullahu ta'ala, yang telah menyusun kegiatan ini dan telah memberikan fawaid kepada saudara-saudaranya ahlus sunnati wal jamaah. Pertama, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada beliau keikhlasan, dan Allah Azza wa Jalla menggantikan apa yang beliau telah berikan buat dakwah ini. Terus saling bahu-membahu bersama asatidah yang ada di sekitar barakallahu fikum. Semoga Allah menerima perjuangan mereka sebagai catatan amal saleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyara al-muslimin dan muslimat yang saya hormati, di depan kita ada sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala, termasuk dari kitab beliau Al-Manhajul Qawim fi Ta'assi bir Rasulil Karim. Beliau membahas tentang sifat-sifat da'i yang sepantasnya setiap da'i bersifat dengannya. Minas sifat ad-da'iyah allati yanbaghi ayyattasifa biha au yuttasafu biha. Ayyuttasafa biha. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara tentang persoalan dakwah dan da'i, banyak hal sebelum kita masuk yang perlu saya ingatkan. Yang pertama adalah ad-da'watu ibadatun min ibadat. Sebuah bentuk pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Qurbatun min al-qurubat. Salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar terkait dengan persoalan dakwah. Barakallahu fiik. Pertama, perintah dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita tahu semuanya bahwa melaksanakan perintah dari Allah Azza wa Jal dan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam memiliki keutamaan yang sangat besar, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, bahwa dakwah ini merupakan wazifatul anbiya'i war rusul, tugas besar para nabi dan rasul menyampaikan dakwah ke tengah umat ini. Allah Azza wa Jalla utus mereka menjadi muslihun, menjadi yang akan melakukan perbaikan terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah dari segala macam bentuk pengerusakan di muka bumi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengerusakan yang paling terbesar kejahatannya, paling terbesar akibatnya, paling terbesar malapetaka yang ditimbulkan, kita tahu semuanya, yaitu kerusakan asyirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Banyak orang yang tidak faham, banyak orang yang tidak tahu, sampai-sampai mungkin orang-orang yang terkenal di tengah-tengah orang Islam menjadi kiainya atau menjadi orang alim di tengah-tengah mereka, tidak sampai kalau dosa kesyirikan ini adalah dosa yang paling mbahnya dosa, yang paling bahaya dan mengerikan akibatnya di dalam kehidupan. Tidak ada yang tahu. Barakallahu fikum. Begitu juga terkait dengan ya aparatur negara kita yang sudah berupaya untuk menanggulangi berbagai macam bentuk kejahatan di muka bumi ini, atau khusus di Indonesia, kejahatan merampok, kejahatan barakallahu fikum narkoba, kejahatan perjudian, kejahatan korupsi, masykur ala dzalik, perbuatan yang patut untuk kita syukuri. Tapi tidak ada sentuhannya kepada hal-hal yang terkait dengan akidah dan keyakinan. Padahal ini adalah mara bahaya yang paling besar ditimbulkan barakallahu fikum di muka bumi ini. Bahkan ya maaf-maaf, kita semuanya mengetahui ada budaya-budaya yang itu notabene-nya berbau kesyirikan, bahkan diperjuangkan, dihidupkan, dikembang suburkan, ya, dilindungi. Padahal itu adalah malapetaka bahaya yang akan ditimbulkannya sangat-sangat besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, tidak ada yang akan menyentuh lini yang berbahaya akibatnya, yang berbahaya mudaratnya, yang sangat menakutkan dan mengerikan, kecuali para du'at ilallah, ahlus sunnati wal jamaah. Itulah tugas terbesar para nabi dan rasul, untuk membongkar kembali pengerusakan yang terbesar di muka bumi ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti tugas mereka itu besar, agung, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu para ulama menjelaskan, dakwah itu adalah sebuah langkah yang sangat-sangat besar untuk meraih ridhonya Allah, punya derajat yang tinggi, karena liham rotiha, karena besarnya buah yang akan diperoleh melalui dakwatu ilallah azza wa jalla. Besarnya faedah yang akan diambil oleh umat ini melalui dakwah itu. Keberikutnya, doruriyah, kepentingan dan butuhnya umat itu terhadap dakwah sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla yaqul, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Allah mengatakan tidak ada lagi sesungguhnya. Siapa lagi yang paling baik, yang paling bagus ucapannya dari orang-orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla? Siapa? Siapa ya lagi yang paling bagus? Tidak ada. Barakallahu fikum, yang paling baik, yang paling bagus ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Maka rahimani wa rahimakumullah, wazifatul anbiya, tugas para nabi dan rasul adalah membebaskan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam kerusakan. Maka kerusakan yang paling terbesar di muka bumi ini adalah kerusakan karena dosa menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Coba antum lihat, ketika terjadi tsunami, barakallahu fikum, lalu kemudian gempa, coba sebentar runtuh. Adakah kejahatan yang berakibat demikian lebih parah dari kejahatan kesyirikan? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau seseorang sudah berani di desa itu, di kampung itu, di negeri itu melakukan kesyirikan sebagai dosa yang paling besar, tentu dosa-dosa yang lain akan ringan di hadapan mereka. Nah, barakallahu fikum, hal yang seperti ini yang tidak disentuh oleh doa da'i-da'i yang ada di tengah kaum muslimin, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah titipkan peluang ini buat ahlus sunnati wal jamaah untuk kemudian menyelamatkan akidah muslimin, menyelamatkan keyakinan-keyakinan rusak mereka agar berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, bahwa dakwah ini tugas yang besar. Karena tugas inilah Allah Azza wa Jalla mengatakan kalian adalah terbaik umat. Allah Azza wa Jalla yaqul kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dengan tugas besar ini, Allah Azza wa Jalla menjadikan siapapun yang memikulnya menjadi orang yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah terbaik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Bagaimana apa yang dilakukan? Orang yang terbaik ini, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita tahu amar ma'ruf nahi munkar tugas besar, dan itu bagian dari dakwah ilallah. Intisari dakwah ilallah azza wa jalla, menyeru kepada yang ma'ruf. Kita tahu bahwa ma'ruf yang paling besar adalah tauhidullah. Ma'ruf yang paling besar adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kemungkaran yang paling terbesar adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Di bawah tauhid, di bawah kesyirikan itu, di situ dosa-dosa mengada-ngada di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Mengada-ngada barakallahu fikum dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Apakah mengada membuat manhaj baru atau berkeyakinan yang berbeda dari apa yang dituntunkan oleh syariat, atau melakukan praktik-praktik-praktik ibadah yang keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dosa yang kedua ini sangat-sangat diopeni oleh setan. Sangat tinggi diperhatikan oleh iblis laknatullah alaih. Karena melalui pintu yang kedua ini lambat laun, orang akan bisa dijebak kepada dosa yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar diopeni. Kenapa rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Karena memang berat sekali kalau orang sudah terjatuh pada dosa yang kedua, yaitu di bawah syirik dan di atas ma'asi. Kenapa barakallahu fikum benar-benar diopeni? Karena sulitnya orang untuk bertaubat darinya. Barakallahu fik, sulit orang untuk bertaubat dari dosa ini. Loh, kenapa? Kan sama dengan dosa syirik, dengan dosa barakallahu fikum ma'asi. Iya. Karena siapapun yang sudah masuk dalam perangkap dosa yang kedua ini, dia pasti menganggap kalau dirinya itu berada dalam kebaikan. Dia menganggap dirinya itu berada di dalam kelurusan. Dia menganggap kalau dirinya itu berada di atas al-haq. Sehingga memang berat dan sulit baginya untuk kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar dijaga. Sehingga kan mangsa yang, apa namanya, orang yang masuk ke dalamnya itu sangat-sangat memikat kalau di tengah umat. Dia paling rajin ke masjid. Ibadahnya luar biasa. Sampai kalau beribadah, wah, dia bisa mencucurkan air mata. Memikat benar. Sehingga banyak orang yang terjerongkok, tertarik ke dalamnya. Banyak orang yang terpikat untuk kemudian mau masuk ke dalamnya. Beda dengan para pelaku kemaksiatan. Badannya wis tatoan. Wah, sana sini tatoan. Buka sana sini. Minum bir. Atau berbagai macam. Orang muak melihatnya. Orang gak suka. Orang benci. Ais, penjahat. Preman kok. Tapi yang terkait dengan barakallahu fikum, jaringan yang kedua ini, ya, jebakan yang kedua ini sangat-sangat rapi dan dibungkus dengan rapi, benar-benar diopeni oleh setan. Karena kalau orang yang sudah keluar dari, orang yang masuk ke dalamnya jaringan tersebut, berat untuk keluar lagi. Sulit untuk kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Tadi sudah kita sebutkan. Karena orang-orang yang masuk di sini, orang yang jidatnya hitam, imamahnya melingkar, pakai jubah, ya hafid Al-Quran, orang-orang yang luar biasa menurut pandangan keislaman dari saudara kita muslimin. Sehingga gampang terjebak dan banyak termakan. Berarti kan tidak ada upaya untuk kemudian mengeluarkannya setelah upaya para duat ila Allah Azza wa Jalla. Kecuali taufik dan hidayah dari Allah. Rahmat dan karunia dari Allah. Sehingga perjuangan para da'i untuk merubah kesyirikan yang paling teratas, kemudian dibawahnya kebid'ahan, mendapatkan tantangan yang sangat besar. Mendapatkan ujian yang sangat besar, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, mungkin belum pernah kita menemukan dan mendapatkan informasi kalau para preman-preman itu menghadang para da'i-da'i kita. Mengancam, mencela, menghinakan sampai kepada dakwatu tauhid. Tidak ada. Tidak ada barakallahu fikum. Malah yang banyak memusuhi, banyak membenci dakwatu tauhid itu, yaitu peringkat pertama dosa yang terjebak padanya dan terjebak pula pada peringkat yang kedua, dosa-dosa barakallahu fikum mengada-ngada di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya para preman-preman itu yang teriak untuk mencela tauhid wa selesai urusan. Maksudnya apa? Orang kan semuanya benci, wis enggak pantas kamu mencela orang yang ada di masjid, taat beribadah, kan begitu. Orang mua enggak percaya. Tapi ketika yang mencela tauhid itu, yang mencela sunnah Rasul alaihi salat wassalam adalah orang yang tekun di masjid, orang yang mungkin dipandang, itu cepat mengena. Mengena barakallahu fikum di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang tertipu dengannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga banyak orang yang mudah terbakar. Karena ini orang-orang yang dipercaya di tengah masyarakat, yang kemudian menampakkan kebencian dan ketidaksukaannya. Mudah didengar oleh masyarakat, mudah terprovokasi masyarakat olehnya, mudah kemudian untuk didengar suaranya, sehingga mereka siap untuk melakukan apa saja. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sini barakallahu fikum, gambaran seperti ini memberikan kita faedah dan manfaat bahwa tugas penyelamatan melalui ingkarul mungkar, penyelamatan umat ini melalui dakwatu ilallah, mediasi dakwah, adalah sungguh amat sangat besar. Wajar kalau Allah titipkan, Allah berikan janji-janji, Allah berikan nilai yang sangat besar bagi orang yang memikul amanah dakwah, karena memang ujiannya seperti itu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Yang keberikutnya Allah Azza wa Jalla, ma'asyira al-muslimin dan muslimat, Allah Azza wa Jalla mengingatkan di dalam Al-Quran, termasuk dari hal yang menguntungkan di dalam hidup, yang dengannya dia akan terbebas dari kerugian hidup, adalah di saat kita berupaya untuk menyempurnakan diri kita sendiri, kita berupaya ke berikutnya untuk menyempurnakan orang lain. Ayo kita bagi-bagi. Kebaikan yang dia peroleh, dia tidak mau untuk kemudian dia pakai sendiri, dia pakai sendiri, dia berbuat-buat dirinya sendiri. Tetapi dia dituntut, kalau Anda mau sempurna dalam kebahagiaan, dalam keberuntungan, dan tidak atau jauh dari barakallahu fikum kerugian, maka bagi-bagikanlah. Bagi-bagikanlah kebaikan itu kepada orang lain. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla yaqul, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi ay ad-da'watu ila Allah. Berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang perlu kita ketahui rahimani wa rahimakumullah, ad-da'watu da'watan. Bahwa dakwah itu ada dua. Yang pertama adalah dakwatullah, dan yang kedua dakwatu syaitan ila ma'siyatir rahman. Dakwah Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah dakwatu syaitan mengajak kepada bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Apa yang kita bahas atau gambarkan tadi itu adalah dakwatullah. Dakwatullah. Dan apa yang kita gambarkan, kejahatan yang muncul di tengah-tengah umat, semerbak, merebak, kesyirikan menjamur dengan berbagai macam bentuknya, bahkan sampai mendapatkan dukungan yang hebat, bahkan dari bapak-bapak kita, di Indonesia ini memberikan dukungan yang hebat. Belum pernah kita mendapatkan dukungan dakwah tauhid sedemikian rupa. Belum, barakallahu fikum. Malah yang kita jumpai sebaliknya, dilemehkan, dilecehkan, bahkan sampai kemudian barakallahu fikum mau ditutup. Itu yang ada. Sementara dakwah syaitan untuk mengajak kepada kesyirikan, benar-benar barakallahu fikum, diberikan penjagaan, diberikan pengawasan, bahkan maaf-maaf, saudara kita muslimin siap menjadi budaknya orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara terhadap dakwah tauhid tidak ada. Mau dijaga, mau diberikan keamanan untuk berdakwah, barakallahu fikum. Maka sungguh dakwah syaitan ila maksiatir rahman benar-benar mendapatkan dukungan yang sangat besar. Maka disinilah letaknya ahlus sunnati wal jamaah yang sedang memikul amanat besar ini untuk banyak-banyak menghubungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk banyak berhubungan melalui pintu-pintu ketaatan dan kebajikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Menjaga ketaatan dirinya, memperbaikinya, karena tidak ada yang paling terkuat kecuali pemilik kekuatan, ya berkuasa kecuali pemilik kekuasaan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kesana meminta perlindungan sebagaimana para nabi dan rasul di masa yang silam. Dia seorang diri harus menghadapi kecaman kaumnya. Kemana mau berlari? Kemana mau mencari penjagaan dan perlindungan? Tidak lain kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Siapa yang menang? Siapa yang keluar menjadi orang yang barakallahu fikum mengebarkan bendera kemerdekaan di kehidupan dunia ini? Kecuali mereka-mereka yang dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ini gambaran untuk seorang da'i dimanapun dia berada. Dia harus mendidik benar-benar hubungan dirinya dengan Allah Azza wa Jal. Akan disebutkan nanti oleh beliau barakallahu fikum. Dan yang terakhir yang perlu saya ingatkan, bahwa dakwatullahi Azza wa Jalla adalah dakwah ma'sumah. Dakwah ma'sumah, terpelihara dari kesalahan, dari kekeliruan, barakallahu fikum, dakwatullahi Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, dakwah Allah adalah mahfuzah, terus terjaga dan terpelihara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sudah mendapatkan gambaran di saat membaca sejarah bagaimana Allah Azza wa Jalla melindungi dan menjaga dakwahnya di saat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Upaya besar orang-orang kafir mulai dari awal diserukannya dakwah oleh Nabi alaihi salatu wassalam telah nampak jelas. Pertama kali yang mereka lakukan, mencoba untuk kemudian memadamkan cahaya dakwah, dakwatullah azza wa jalla. Dengan mendatangi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Menawarkan dunia. Menawarkan barakallahu fikum harta benda. Menawarkan kedudukan. Sampai menawarkan wanita-wanita. Bisyarat dengan syarat berhenti untuk mendakwahkan milik Allah Azza wa Jalla. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak tertarik dengan tawaran-tawaran dunia barakallahu fi. Maka di saat mereka tidak menemukan dan menjumpai Rasulullah alaihi salatu wassalam mail, cenderung barakallahu fikum, condong melihat itu, naik ke peringkat yang keberikutnya. Bagaimana barakallahu fikum caranya? Yaitu upaya menghancurkan maknawiyah Rasul alaihi salatu wassalam. Upaya-upaya untuk kemudian menghancurkan maknawiyah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Dengan cara di depan mereka, ya Muhammad, untuk kemudian bagaimana Anda itu naik ke langit, kemudian Anda turun dengan membawa kitab yang kami baca, atau Anda bisa mendatangkan kebun anggur, kebun kurma, lalu dari sisi celah-celahnya terpancar air, wah berbagai macam. Kalau Anda benar sebagai Rasul, coba lakukan. Ini pembunuhan terhadap maknawi barakallahu. Mereka lakukan. Ternyata mereka pun gagal. Keberikutnya, yang mereka lakukan adalah iftira'ah, yaitu menghancurkan kredibilitas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewibawaannya sebagai pilihan Allah. Dicela, dicerca, barakallahu fikum. Dikatakan tukang sihir, dikatakan barakallahu fikum, ya penyair, gila, juga tidak berhasil. Tak ingat. Karena Nabi alaihi salatu wassalam sedang melakukan sesuatu yang itu adalah miliknya Allah. Allahu Azza wa Jalla memberikan penjagaan barakallahu fikum. Sampai kemudian terakhir yang mereka lakukan sebelum klimaknya, berkumpul di Hajar, di Hijr, Hijr Ismail. Para tokoh-tokoh kafir Quraisy kumpul. Lalu kemudian saling membangkitkan amarah dan emosional. Saling membangkitkan. Bagaimana bentuk membangkitkan emosional itu? Dengan cara menghitung yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Menurut mereka, dia telah mencela Tuhan kita, dia telah menginjak-injak ahlamina, terus kemudian mencela agama nenek moyang kita. Ini sedang kumpul, jadi saling bakar membakar emosional. Di saat itu Nabi alaihi salatu wasallam yamur alaih, Rasulullah lewat. Seperti sebuah gerakan atau satu gerakan yang berkumpul di Hijr itu segera meloncat dan melompat menuju Nabi kita alaihi salatu wassalam. Memegang. Kemudian sampai mengeluarkan kata-kata, Anda yang pertanyaan Anda yang telah menghina Tuhan-Tuhan kami, sudah tidak ada lagi kecuali berakhir sudah riwayatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, mengikut mereka, kemudian mengusir mereka, mendorong mereka, apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan Rabbi Allah? Sampai mereka berhamburan. Terakhir kemudian muncul ide jahat dari manusia yang paling jahat di saat itu, yaitu Abu Jahal. Ide untuk kemudian membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan ide ini dengan cara bagaimana agar tidak lagi nanti menuntut keluarga Bani Hashim kecuali dia. Dia tidak menuntut darah, dibayar darah, karena memang banyak yang akan melakukannya, tetapi nanti akhirnya menuntut untuk dibayar diat. Apa yang dilakukan? Ide apa yang diberikan oleh Abu Jahal? Yaitu mengirim 10 dari kabilah, ya, yaitu para pemuda-pemuda yang berani dan siap barakallahu fikum untuk kemudian perang dan tempur. 10 dari mereka, 10 kabilah diambil, 10-10 sehingga genap 100. agar nanti kata Abu Jahal ini ketika berhasil, maka Bani Hashim tidak berani menuntut karena banyak kabilah. Sehingga yang dituntut oleh Bani Hashim hanya dia, yaitu pembayaran dengan barakallahu fikum pembunuhan ekor unta. Ini ide Abu Jahal. Allahu Azza wa Jalla selesaikan makar mereka. Tidak mampu. Karena yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang diperbuatnya adalah menebar, menyampaikan miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dijaga. Nah, mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah dengan upaya membunuh sang pembawanya. Ternyata setelah Nabi kita alaihi salatu wassalam meninggal dunia, setelah beliau meninggal dunia, ternyata dakwah itu terus berjalan. Berjalan. Mereka menyangka dulu wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam dalam upaya pembunuhan mereka, bahwa dakwah itu akan padam. Dakwah itu akan selesai. Ternyata barakallahu fikum, di saat Allah Azza wa Jalla memanggil nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah terus berjalan, bahkan sampai tersebar ke negeri-negeri rahimani wa rahimakumullahu jami'an, membuka negeri, apalagi di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, futuhat, pembukaan-pembukaan negeri kafir luar biasa. Ternyata berarti dakwah itu benar-benar miliknya Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Allah Azza wa Jalla terus memberlangsungkan dakwah tersebut. Kemana, kepada siapa, negeri mana, daerah mana. Allah Azza wa Jalla rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, ini pelajaran yang sangat berharga. Agar jangan sampai kita di dalam dakwah ini banyak akuismenya. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena dia, kalau terus, jangan, barakallahu fikum. Kita ini adalah budaknya dakwah, tidak lebih dari itu. Maka di saat kita banyak berkifrah di dalam dakwatu ilallah, banyak berjuang di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla, jikalau ikhlasan lillah wa mutaba'atan li rasulillah, ikhlas kita memikulnya, terus berada di dalam tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, tentu ini akan menambah nilai kita. Tapi kalau sekiranya keikhlasan kita itu kurang, ya kurang nilainya, barakallahu fikum. Artinya bahwa dakwah ini benar-benar miliknya Allah Azza wa Jalla. Ada kita atau tidak adanya kita, dakwah itu terus berjalan, barakallahu fikum. Wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulu di awal munculnya mereka menganggap salah satu upaya untuk memadamkan cahaya dakwah ilallah adalah dibasmi, dilenyapkan, dihilangkan. Ada yang mengatakan dipenjara seumur hidup. Ada yang mengatakan barakallahu fikum, artinya Muhammad Nabi kita alaihi salatu wassalam ditahan. Rahimani wa rahim, berbagai macam upaya untuk memadamkan cahaya Allah, mereka tidak mampu dan tidak sanggup. Allah menjaga nabinya karena sebuah keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Di saat nabinya tidak ada, dakwah terus berlangsung sampai pada hari kita ini. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita tentu dari sini untuk menanamkan ketabahan diri kita. Sudah berlalu para ulama, sudah berlalu warasatul anbiya, sampai di masa sekarang ini, barakallahu fikum, dakwah itu terus berjalan. kalaupun mungkin apa yang diharapkan oleh ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, wafatnya ulama ahlus sunnati wal jamaah, dakwah itu tidak akan pernah padam. Terus berjalan barakallahu fikum. Kalau sekiranya bapak-bapak kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, mereka semangat memikul amanah dakwah, berjuang dan berkorban, maka kalaupun mereka sudah kembali ke sisi Allah Azza wa Jalla, dakwah akan terus barakallahu fikum berjalan. Diambilnya para alim ulama di masa sekarang ini yang masih hidup, kita lihat perjuangannya bisa mengeluarkan umat tentu ba'dallah azza wa jalla dari berbagai macam fitan. Maka dakwah akan terus berjalan. Allah azza wa jalla akan membangkitkan rijal. Rijal dakwah ini telah berlalu dia dengan amal besar. Barakallahu fikum, dia yang akan mengambilnya dan memetiknya. Sekali lagi, bahwa dakwah ini adalah miliknya Allah Azza wa Jal, terpelihara dari kesalahan, dan dakwah ini adalah mahfuzah, terjaga oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita adalah orang yang ikut nimbrung atau bergantung pada dakwah yang terus berjalan dengan cepat. Maka siapapun yang lembek, loyo, lesu padanya, khawatir akan ditinggal oleh dakwah itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sampailah kita kepada sebuah kesimpulan, bahwa ternyata urusan dakwah itu adalah besar, harus dipikul oleh orang-orang yang besar. Barakallahu fikum. Orang dakwah ini harus dipikul oleh orang-orang yang berjiwa besar, membentuk jiwa yang besar itu untuk mengikul amanat yang besar ini. Maka inilah dia sifat-sifat yang disebutkan oleh Syekh Zaid dalam risalahnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama, kata beliau, as-sifatul ula, sifat yang pertama yang dengannya seorang da'i akan kokoh, tabah, sabar, berikut bisa memetik nilai dan hasil yang besar buat dirinya sendiri, dia harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. As-sifatul ula, sifat yang pertama, ikhlasun niyyati lillahi alladhi biyadihi thawabu wal iqab walladhi la yuqbalu minal amali illa ma kana khalisan sawaba lihadith innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'im ma nawa. Sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di tangannya lah thawab, pahala, di tangannya Allah azza wa jalla al-iqab. Maknanya adalah jangan mencari nilai ganjaran dari manungso. Manusia ini tidak memiliki apa-apa. Oh, dia orang kaya, dia pejabat, dia ini, itu titipan. Barakallahu fikum. Ada orang yang kalau berdakwah di tempat yang basah atau diundang oleh orang-orang yang basah, walah, semangatnya luar biasa. Semangat. Hatta ukhbir tu li hali da'i min du'at, barakallahu fikum wa qad ubtuliya, ya, telah di na'am ubtuliya rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia mengajar ke tempat, di tempatnya, artinya di ma'hadnya, wah banyak alasan. Pusing, mencret, istri, wah alasan-alasannya. Tapi ketika dipanggil untuk ngisi di sepron, di ini, di itu, wah tidak ada. Sudah barakallahu fikum, tidak ada alasan. Sehingga ikhwan-ikhwan melihat kok begitu ya. Artinya ada. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melihat, melirik apa yang ada di sisi manusia. Barakallahu fikum. Padahal, ad-da'watu itu sebagaimana dia sholat. Taruhlah mungkin dia bisa qiyamul lail. Madza turid ya abdallah bi qiyamika. Dia bisa qiyamul lail. Dia bisa apa yang anda, ya akhi anak kepingin ini anak banyak dosa. Loh, dakwah. Dakwah juga bab ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Jadi barakallahu fikum, di sini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau mengingatkan barakallahu fikum, termasuk dari hal yang harus dijaga oleh seorang da'i ilallah azza wa jalla adalah ikhlasun niyah. Kita semuanya ini barakallahu fikum, kalau ulama mengatakan ini berat, maka kita akan mengatakan sungguh yang terberat di dalam hidup. Yang terberat di dalam hidup untuk kita menjaganya barakallahu fikum, terkait dengan keikhlasan ini. Kalaupun kita sudah membukanya dengan benar-benar tulus ikhlas, ada saja nanti. Apalagi kalau bersinggungan sama orang lain, da'i. Da'i bersinggungan dengan orang lain, itu lain lagi ujiannya. Beda kalau dia beribadah sendiri di malam hari, tidak ada yang melihat, buat dirinya sendiri. Ini akan bisa dengan terjaga rapi keikhlasannya. Tapi kalau sudah mulai bersinggungan dengan orang lain, ya, bersinggungan dengan masyarakat umum, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Anda dicela. Karena Anda menyampaikan alak, Anda dicela. Anda menganggapnya itu biasa, ringan. Ringan. Berbeda kalau sekiranya sudah mendapatkan sanjungan, pujian, barakallahu fikum, mungkin kehebatan dia berbicara, mungkin kepintaran dia istihdharul adillah, menyampaikan dalil-dalil, karena dia sudah siapkan dari rumahnya, semuanya dihafal, barakallahu fikum, ini ujian yang sangat-sangat berbahaya. Kalau kaitannya dengan sanjungan dan pujian. Kalau sekiranya dicela atau dicerca barakallahu fikum, dia bisa bersabar. Ya, tetapi kaitannya dengan sanjungan dan pujian ini sangat-sangat berbahaya. Akan bisa melunturkan barakallahu fikum keikhlasan seseorang di dalam memikul amanah dakwah ilallah azza wa jalla. Oleh karena itu mari kita sama-sama melalui bimbingan ini kita memetik sebuah hikmah di dalam hidup untuk kita berbenah terus selalu mengevaluasi niat kita di dalam melakukan ketaatan sekecil apapun. Keberikutnya beliau mengatakan walladzi la yuqbalu. Kalau tadi sudah disebutkan bagaimana beratnya dan nilai keikhlasan, sekarang tidak akan diterima amalan itu kecuali datang dari orang yang khalisan sawaba. Yaitu orang yang ikhlas dan sawaba sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meniti jejak Rasul alaihi salatu wassalam di dalam beramal, ini sesuatu yang sangat-sangat mudah. Kita pelajari, kemudian kita amalkan. Tapi terkait dengan keikhlasan sebagai dasar dari semua kebaikan di dalam beragama, ini sangat-sangat berat barakallahu fikum. Maka pertama kali diingatkan kepada kita sebagai orang yang alhamdulillah membantu saudara kita kaum muslimin dan muslimat melalui dakwah ini rahimani wa rahimakumullah, untuk menjaga niat. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu terkait, tergantung, sah diterima dengan niat, dan setiap apa yang dilakukan atau seseorang mendapatkan, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan, agar jangan kita beranggapan kalau orang menyerukan kebid'ahan ingin dunia, tidak pasti diberikan dunia oleh Allah karena dia berdosa. Enggak. Jangan kita beranggapan demikian. Ya? Bahkan kalau melihat ya ahlul bid'ah wal ahwa lebih kaya, maksudnya dari sisi duniawi lebih berada dibanding ahlu sunnati wal jamaah. Jangan kita beranggapan kalau orang bermaksiat kepada Allah lalu tidak dikasih rezeki oleh Allah, ya entah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau misalkan seseorang da'i ya wal'iyadu billah menginginkan duniawi dari dakwahnya, dia akan sampai, dia akan diberikan. Tentu itu semua sesuai dengan catatan rezeki lo ya. Barakallahu fikum. Dia akan mendapatkannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi barakallahu fikum, akhiratnya hancur lebur. Berbeda dengan orang yang berada dalam keikhlasan, akhirat dia dapat, dunia sudah ada catatan, mesti dia akan dapat barakallahu fi rahimani wa rahimakumullah. Kan kerugian kalau dunia dia dapat tetapi akhiratnya hancur, maka ini adalah kerugian yang sangat barakallahu fikum. Maka penghias pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang dai ilallah adalah ikhlasun niyyah. Ikhlasun niyyah ini harus selalu setiap saat dijaga, terus dievaluasi. Sebagaimana kita iman harus ditajdid, diperbaharui, terus dijaga, dilindungi, turun, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Demikian juga kaitannya dengan keikhlasan. Suatu hari, suatu saat tinggi, mungkin menurun, kemungkinan menurun, kemungkinan menurun. Itu mungkin terjadi di dalam hidup. Sehingga seorang da'i ilallah azza wa jalla, di samping dia terus berupaya untuk membentuk kepribadiannya di atas ini, jangan lupa banyak-banyak meminta kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan hambamu ini keikhlasan. Ya Allah, hambamu sangat lemah keikhlasannya, ya Allah. Anugerahkan kekuatan padanya. Ini adalah upaya-upaya penyelamatan, penjagaan keikhlasan rahimani wa rahimakumullah. Zuhur jam berapa? Hasan. Zuhur jam berapa? Hah? Setengah? Zuhur jam 12 lewat. Masya Allah. Naam, as-sifatut tsaniyah, sifat yang kedua. At-tazawwudu minal ilmi nafi' alladhi yuthmirul amal as-saliha. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sifat yang kedua, kata beliau, adalah at-tazawwudu, berbekal. Seorang dai harus berbekal. Apa bekalnya? Ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Catatan penting Beliau meletakkan ilmu nafi', berarti di sana ada ilmu yang gairun nafi', yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Mana gambaran ilmu nafi', beliau melangsungkan, alladhi yuthmirul amalas salihah, yaitu ilmu yang membuahkan amal saleh. Ilmu yang membuahkan barakallahu fikum amal saleh, itulah yang dimaksud dengan ilmu nafi'. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalil yang beliau berikan kepada kita adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Karena sebaik-baik perbekalan itu adalah at-taqwa. Mungkin antum mengatakan, loh, mana ya ilmu itu, yang mana yang dimaksud? Kok dalilnya ini ketakwaan? Maka kita harus mengetahui bahwa ketakwaan itu merupakan buah dari ilmu. Sehingga kalau disuruh berbekalah dengan takwa, berarti berbekalah dengan ilmu dan amal. Kalau menjalankan ketaatan karena ilmu, meninggalkan larangan karena ilmu, itulah yang disebut dengan takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perbekalan yang kedua, sifat yang kedua yang dimiliki oleh seseorang da'i ilallah adalah dia berilmu. Maka dari sini udhakiru nafsi wa iyyakum, yaitu lawan yang paling tangguh bagi setan, musuh besarnya setan adalah orang-orang yang berilmu di dalam hidup. Barakallahu fikum. Musuh besarnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Karena orang yang berilmu ini sedang membawa nur, yaitu cahaya. Yang namanya orang yang sedang membawa cahaya, dia bisa menerangi dirinya dan juga bisa menerangi orang lain. Barakallahu fikum. Ketika ada orang kok mau terjatuh di dalam lubang, ada sinar, ada cahaya di dalam, ada lubang, bebas, selamat. Dalam kegelapan ada tiang mau ditobrok, ada orang bawa lampu, ternyata ada tiang, minggir. Luar biasa kedudukan orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, ini adalah lawan yang tangguh bagi setan, adalah orang-orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Karena mereka membawa nur. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah menyebut wahyunya itu adalah nur yang akan menerangi, barakallahu fikum, jalan siapapun juga. Yang kedua, orang yang membawa ilmu itu adalah membawa ruh yang dengannya akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Barakallahu fikum. Yaitu ruh, rahimani wa rahimakumullah. Karena Allah Azza wa Jalla menyebut wahyunya adalah ruh, untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati batinnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sementara setan berupaya untuk membunuh, barakallahu fikum, kalbu-kalbu setiap insan, hati-hati yang dimiliki oleh setiap insan, agar tidak berguna lagi. Mau disirami dengan apa saja, kalau gelas sudah terbalik, mau dituangkan apa saja, tetap tidak akan masuk. Upaya setan untuk bisa menjadikan seseorang menjadi, ya minimal, barakallahu fikum, orang yang apa namanya, ya ikut-ikutan, ya, sehingga tingkat hitamnya itu tidak 100%. Rahimani wa rahimakumu, atau paling tinggi dia jadi naik lagi menjadi bala tentara setan. Naik lagi, ya menjadi setan. Yang barakallahu fikum menebar, ya, segala kejahatan dan kejelekan, menyerukan kejahatan dan kejelekan, sudah. Nah, yang akan menghidupkan mereka-mereka yang sudah dibunuh barakallahu fikum, ya, kesucian hatinya adalah para penuntut ilmu yang membawa wahyu atau ruh dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu wajar kalau para da'i yang berilmu itu mendapatkan tantangan yang sangat-sangat hebat. Mulai dia belajar ilmu di pondok pesantren, duduk belajar, barakallahu fikum, mulai digoyang. Dek, di rumah itu banyak HP lo. Di sini kamu gak bisa main. Ya pulang. Ya, minta izin Pak Ustadz, sakit perut. Misalkan sakit perut alasannya pulang. Wes yang ngumah, ya main yang itu. Nanti ada lagi dibisikkan, Mas. Ya kapan kamu nikah lo? Kamu sudah umur taruhlah 20 ke atas. Udah mulai mikir. Padahal mau diusir loh barakallahu fikum. Kalaulah sekiranya dia bersabar atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan itu, akan menyusul nikmat yang lain. Tunggu, jangan diganti, jangan ditukar. Ini adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menganggap ada nikmat yang lebih menguntungkan, bermaslahat bagi hidup kita sekarang ini yang sudah dipilihkan, lalu kita tinggalkan pilihan Allah ini. Kita menganggap ada nikmat di sana yang kita kejar. Ini kerugian yang besar, kesalahan yang besar barakallahu fikum. Sehingga ada santri Pak Ustaz ana mau mulazamah di sisinya para ulama, tapi enggak punya modal. Ana mau kerja dulu Pak Ustaz. Nah, ya, ana mau cari modal, ya. Pergi ke sebuah tempat. Barakallahu fikum. Ya wis duit tabungannya ndak pernah-pernah ya lengkap. Terus karena terus bergelut dengan dunia maasi, dipreteli semuanya itu. Kemauan dia mau belajar sudah lenyap. Ditanya di sana, bagaimana fulan? Aduh, sudah sibuk dengan dunia. Hah. Ini barakallahu fikum salah satu gambaran orang yang Allah telah berikan sebuah nikmat. Allah pilihkan, ini nikmat. Tapi dia berusaha menganggap ya ada nikmat yang lebih baik, yang lebih bermaslahat buat dirinya daripada nikmat yang sedang Allah berikan padanya. Jangan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu para du'at ilallah barakallahu fikum, dengan kita bermodalkan ilmu ini benar-benar menjadi lawan yang sangat-sangat tangguh. Ya, mulai dari belajar ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, sampai mendakwahkan, permusuhannya itu sangat-sangat ketat barakallahu fikum. Karena sekali lagi bahwa bagi setan itu inilah dia musuh yang tangguh, musuh yang berat. Orang yang berilmu barakallahu fik berguna buat dirinya dan berguna pula buat orang lain. Maka salah satu sifat da'i ilallah, dia harus memikul dakwatullah ini dengan ilmu. Tidak boleh dengan barakallahu fikum kebodohan dan kejahilan. Kita masih juga mengingat firman Allah Azza wa Jalla, di saat Allah mensyaratkan bahwa yang memikul dakwah ini orang-orang yang berilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Ciri orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam di dalam berdakwah, yaitu dia memiliki ilmu agama. Semoga upaya-upaya yang kita lakukan terus belajar, barakallahu fikum, terus mengamalkan, ada peluang untuk kemudian kita bisa menebar ilmu. Ayo kita lakukan semuanya. Ini adalah pintu-pintu yang akan mendatangkan kebaikan buat diri dan kebaikan buat orang lain. As-sifatus thalithah, sifat yang ketiga, fahmul aqidati fahman sahihan. Fahmul aqidati fahman sahihan wa tahqiqul ibadati id bidzalika tuqbalu jami'ul a'mal. Sifat yang ketiga, memahami akidah dengan pemahaman yang sahih, yang benar. Pemahaman terhadap akidah dengan pemahaman yang benar, barakallahu fikum. Kemudian juga merealisasikan ibadah, ya, barakallahu fi. Jadi jangan sampai seorang da'i ilallah azza wa jalla bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah. Jangan, barakallahu fi. Maka dia harus benar-benar menjaga ini. Atau kita tidak mengatakan bermalas-malasan, tapi terlalaikan dengan banyak hal, perkara-perkara yang melalaikan. Apakah itu adalah pekerjaannya atau kegiatannya. Lebih-lebih kalau terlalainya itu karena media sosial. Ya. Sudah azan. Pertama azan tidak dijawab. Masih barakallahu fikum ngotak-ngatik media sosialnya. Bablas kan. Ya. Menjawab azan tidak. Padahal nilai padanya sangat-sangat besar. Rahimani wa rahimakumullah. Keberikutnya, barakallahu fikum. Sudah demikian masih, ya, tiba-tiba komat. Keburu-buru. Wudu berangkat. Sekian keutamaan lenyap dan hilang. Salat sunnah qobliyahnya hilang. Barakallahu fikum. Salat sunnah qobliyahnya barakallahu fikum hilang, dia tidak bisa kerjakan di rumah, tidak pula bisa mengerjakannya di masjid. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maaf, kalau sekiranya setelah, saya ini berbicara tentang da'i, ya, kita semuanya adalah da'i ilallah. Ketika barakallahu fikum selesai sholat, ya, ada suara bunyi tadi ditaruh, apa namanya, suara diganti getaran. Nah, bergetar sedikit di kantong. Wah, setelah itu selesai, buka. Tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kan sebuah kelalaian yang sangat, barakallahu fikum. Jadi tidak berzikir kepada Allah, langsung melihat itu. Lenyap sekian banyak kebaikan-kebaikan. Ya, kalau dalam pelaksanaan kewajibannya itu sempurna. Kalau dalam pelaksanaan yang wajib itu sempurna. Bagaimana kalau pelaksanaan yang wajib itu penuh kekurangan? Khusyuk enggak. Barakallahu fikum. Sebagai ruh daripada sholat itu. Khusyuknya kurang. Terus, rasa harapannya, rasa khaufnya juga kurang. Kekurangan ini perlu ditambal-tambal. Nah, penambal-penambalnya itu wis luput tadi. Luput sebelumnya, luput sesudahnya juga luput. Bukankah itu adalah kerugian? Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, termasuk pintu yang diketuk dan dilalui oleh Syekh setan untuk kemudian merusak dan masuk kepada seorang hamba adalah salah satu dari tiganya adalah al-ghaflah, sebuah kelalaian. Barakallahu fiik. Al-ghaflatu ini adalah pintu yang akan dilalui oleh setan. Ghaflah, lali. Berarti ketika kita dalam kondisi lalai, peluang setan itu banyak. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah al-ghadabu, marah, emosional. Ya? Wah, kesempatan kalau ada orang yang marah, weh, sudah kesempatan bagi setan untuk kemudian mencekel, memegang orang ini, menghembuskan berbagai macam. Barakallahu fi. Ya. Taruhlah misalkan seorang al-um, barakallahu fikum, melihat, ya mungkin kesalahan ringanlah, sangat-sangat gampang untuk dimaafkan suaminya salah dan keliru. Emosional. Marah. Ya imma karena kecemburuannya tinggi, marah. Lah kalau sudah marah, seng lanang kuat akalnya marah, bisa sudah dilihat apa yang dilakukan oleh sang suami. Lah kalau yang kurang akalnya marah, lebih parah lagi. Barakallahu fikum. Nah ini bahaya salah satu pintu yang akan dimasuki melaluinya oleh setan, merusak dan menunggangi seseorang. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji di dalam Al-Quran, barakallahu fikum, wal qadhiminal ghaidha wal afina anin nas, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga sebagai penutup terkait dengan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang ketiga adalah asyahawat. Mau setinggi apapun, dia menjadi da'i ilallah, dia tidak akan bebas dan lepas dari tiga hal ini. Ya? Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, dengan kita terus berbenah akidah, memahami dan menjaga ibadah kepada Allah Azza wa Jal, akan membantu untuk meringankan beban kita, barakallahu fikum. Sebab dengan pemahaman akidah yang benar itu akan diterimanya amalan-amalan. As-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat. Muraqabatullahi fis-sirri wal-alani. Muraqabatullah. Terus merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Fisirri wal'alani. Baik di saat kita sendiri atau di tempat terang-terangan. Barakallahu fikum. Di saat kita berada dalam sunyi dan sepi, atau kita berada di hayala ramai, maka kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang da'i ilallah azza wa jalla, maka dia harus benar-benar menampakkan akhlak yang agung dan mulia ini pada dirinya. Ketika dia seorang diri, jangan sampai menganggap tidak ada tulab yang melihat saya, tidak ada mad'u yang melihat saya, sehingga dia bisa barakallahu fikum bermain dengan media sosial kesana kemari, membuka barakallahu fikum, nas'alullah salamat al-afiyah, sampai keluar dari jalur yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istihya minallahi. Seorang da'i harus punya rasa malu kepada Allah. Ya, harus berhias dengan rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini barakallahu fikum merupakan buah dari modal ilmu tadi di atas. Modal ilmu yang bermanfaat itu akan membuahkan muraqabatullah, dan juga akan membuahkan istihya haya, punya rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau dia benar-benar sudah menghiasi dirinya dengan ilmu nafi', ilmu yang berguna dan bermanfaat. Maka termasuk dari buah ilmu itu, selain taqwa Allah azza wa jalla yang disebutkan, muraqabatullah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian al-haya, dia punya rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui semuanya, kesempurnaan seseorang muslim dan muslimah, apalagi sunni dan salafiyah, kan pertama kali dia ma'rifatullah, berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Di saat seseorang berilmu tentang Allah Azza wa Jalla, maka ini buah-buah yang akan dipetik dari ilmu tersebut kepada Allah. Satu, dia punya ketakwaan kepada Allah, rasa takut. Kedua, dia muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena dimanapun dia tempat berada, apapun yang dilakukan, dimanapun dia berbuat, Allah maha melihatkan. Ma'rifatuhu billah, pengetahuan dia kepada Allah Azza wa Jalla melahirkan itu semua. Lahir kemudian haya, rasa malu, barakallahu fikum, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buah dari ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekal seorang da'i ilallah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wal isti'dadut tam lil intiqali min hadhihi ad-dar ila daril barzakhi fadaril qarari an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata beliau yang berikutnya bahwa setiap dai itu punya kesiapan untuk berpindah dari negeri dunia ini menuju negeri alam barzakh dan alam kekekalan. Dia punya kesiapan. Nah, adanya kesiapan itu juga merupakan buah daripada al-ilm, buah dari ilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana gambarannya? Kalau seseorang da'i berada di dalam malapetaka besar, sedang dikepung oleh lawan, oleh musuhnya, semuanya membawa pedang contohnya, untuk kemudian membasmi dia, menyelesaikan urusannya, ya dia punya kesiapan untuk kemudian kembali kepada pemiliknya. Setelah dia tahu, bermakrifah, bahwa mereka tidak mampu berbuat apa-apa kecuali apa yang Allah telah tuliskan atasnya. Ini semuanya buah dari ilmu. Maka dari sinilah, dari kesiapan ini muncul syaja'ah. Ada keberanian pada seorang da'i untuk menghadapi resiko apa saja. Resiko bagaimanapun besarnya di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla, dia siap untuk menghadapinya. Berarti terdidik menjadi orang yang punya jiwa berani. Ya, termasuk diantaranya barakallahu fikum keberanian menyampaikan al-haq. Akhi, takut salah. Sehingga diam terhadap persoalan, diam. Loh, kalau sekiranya seorang da'i itu benar-benar tulus dan ikhlas, maka dia tidak akan demikian. Kalaupun salah, dia siap nanti di tengah jalan untuk kembali kepada al-haq, barakallahu fikum. Terus punya kesiapan di dalam hidup. Ya, kesiapan dia untuk bertaubat, karena ada masa-masa kembalinya kepada Allah Azza wa Jal. Kesiapan dia untuk kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kebaikan hidup yang diperoleh bagi seorang, yang diinginkan oleh seorang dai di sisi Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, itu didapatkan juga oleh orang yang terjatuh di dalam dosa bila dia mau bertaubat kembali kepada Allah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, kesiapan seorang dai untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal itu merupakan buah ketulusan dia di dalam memikul amanat da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalil yang menjelaskan bahwa seorang da'i harus selalu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, hadith Nabi alaih salatu wasalam yang mengatakan, Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jal seolah-olah engkau menyembahnya. Berarti seseorang yang benar-benar barakallahu fikum menjadi da'i ilallah subhanahu wa ta'ala, dia jaga ibadahnya, kemudian ditambah dengan muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat dia beribadah, dia mencoba seolah-olah dia melihat Allah. Tapi kalau dia tidak melihatnya, maka dia yakin bahwa Allah melihat dia. Ai buah muraqabatullah, buah ilmu yang ada pada dirinya, muraqabatullah. Dia menjaga ibadahnya. Setelah itu, dia beribadah selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mendapat sebuah pelajaran. Seorang da'i terus berbenah di dalam hidup. Berbenah lahiriahnya dan juga berbenah batiniahnya. Barakallahu fi. Kenapa barakallahu fikum? Karena ujian-ujian di dalam dakwah ini sangat-sangat berat. Bisa saja kita menemukan dan menyaksikan, Masya Allah, dia adalah guru kita, dia adalah alim kita, dia yang mengajari kita rubut, membantah ini, membantah itu, dia membongkar. Kok tiba-tiba terkabar, digeret oleh fitnah. Kita kan tidak pernah tahu kan. Taunya cuma lahiriahnya yang luar biasa. Tapi di situ ada amalan batiniah yang tersembunyi, yang Allah Azza wa Jalla tahu tentangnya dan juga dirinya, tapi disembunyikan oleh dia. Orang lain tidak ada tahu. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla ingin mengungkapkan yang tersembunyi itu ke khayalak rame. Allah turunkan ujian, Allah turunkan cobaan. Ini untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi di dalam batin. Maka Allah turunkan ujian, barakallahu fikum, ternyata kita menemukan dia tidak lulus. Berarti seorang da'i harus selalu benar-benar muraqabah zahiran wa batina, keikhlasannya, kejujurannya, barakallahu fikum, ketawakalnya, kesabarannya, rahimani wa rahimakumullah, rojaknya, terus itu dipantau, dilihat, terus dievaluasi, dikaji, didalami, diamalkan bagi seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sifat yang keempat ini sesuatu yang sangat-sangat agung sebagai teguran buat kita. Jangan sampai di depan mad'u kita, baik di ma'had ataupun barakallahu fikum di luar ma'had, ada beda antara lahiriah dengan batiniah kita. Kita tidak kontrol, barakallahu fik, sehingga khawatir di saat ujian itu datang, Allah Azza wa Jalla membongkarnya apa yang kita sembunyikan, barakallahu fikum, di hadapan hayalak rame, lalu kemudian kita menyingkir dan disingkirkan dari kebaikan yang sudah kita ajarkan, kita tentang dari ilmul haq yang sudah kita sampaikan. Ini adalah malapetaka yang sangat besar, barakallahu fikum, dan kerugian yang sangat tinggi. As-sifatul khamisah, sifat yang kelima, muhasabatun nafsi wal isti'dadut tamu liyaumil intiqal min hadhihi ad-dar ila daril qarar. Selalu mengoreksi diri, mengevaluasi diri kita sendiri, dan siap kesiapan yang sempurna untuk hari perpindahan dari negeri dunia ini menuju negeri keabadian dan kekekalan, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi muhasabah, selalu melakukan barakallahu fikum evaluasi terhadap diri kita sendiri. Semuanya kita mu'arrad lil fitan, akan bisa untuk terjatuh, terjebak, bahkan menjadi juru fitnah di dalam hidup. Maka langkah yang kita diberitahukan adalah oleh para ulama kita adalah muhasabatun nafsi. Muhasabatun nafsi barakallahu fikum. Betapa seringkan datang setan membisik-bisikkan dalam sebuah ketaatan yang dia bersemangat bersama barisan orang-orang yang bersemangat mengerjakan kebaikan. Nanti kita digeret ketika kita di depan tulab kita, ketika kita di depan barakallahu fikum mad'u, ketika di depan. Nah, satu bahaya yang sangat di saat itu adalah an-nadhru ila nafsi, melihat kepada diri kita sendiri ketika beramal. Bagaimana maksudnya melihat kepada diri? Ya, ru'yatun nafsi, melihat kepada diri. Ya, saya bisa, saya sanggup, saya sudah melakukannya, saya. Maka ru'yatun nafsi inilah yang kemudian terlahir yang disebut dengan ujub, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau sudah ru'yatun nafsi, kan mesti dia muncul husnudzan binafsihi, terus berbaik sangka terhadap dirinya sendiri. Termasuk dari alamatus syaqawah, termasuk dari bentuk kerugian seseorang barakallahu fiik, tatkala dia berhusnudzan, ditambah amalnya, kata beliau, tambah husnudzonnya terhadap dirinya, berbaik sangka, mampu, bisa, saya kok, saya siap kok, semuanya saya siap. Nah, berbaik sangka ini alamah, tanda barakallahu fikum syaqawah, kecelakaan pada diri seseorang. Maka lihatlah bahwa nikmat atau amal soleh, ketaatan yang dilakukan, harus dia memandang kalau itu adalah sebuah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang dia harus syukuri barakallahu fikum. Itu adalah sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Inilah dia perbedaan antara orang yang arif berilmu dengan orang yang jahil. Orang arif melihat amalan soleh yang dilakukan itu merupakan nikmatum minallah, sebuah nikmat dari Allah yang dia syukuri. Tapi kalau orang jahil melihat barakallahu fikum amal yang dia lakukan itu, tidak menyimpulkan bahwa itu adalah sebagai nikmat Allah, tetapi dia ru'yatun nafsi, melihat dirinya bahwa dia mampu, dia ini, dia sendiri melakukannya dan seterusnya. Ini malapetaka barakallahu fik. Oleh karena itu muhasabah, terus mengevaluasi diri zahiran wa batina, harus dilakukan oleh seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Bakia asyara hatta sa'an sena asyara. Al-akhir kita ambil barakallahu fikum as-sifatus sadisah. Sifat yang keenam, al-hirsus sadiqu. Allahu Akbar. Al-ta'assi bir rasulil karim sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika bimutaba'ati ma ja'a bihi min indi rabbihi. Semangat tetapi ingat jujur. Ya, ada orang semangat-semangat tapi enggak jujur. Makanya beliau memberikan sebuah sifat dalam semangat itu dengan kata-kata shadiq. Dia semangat, tapi harus semangat itu dilandasi dengan kejujuran. Kejujuran dalam apa? Yaitu meneladani Rasul alaihi salatu wassalam. Wadhalik yang itu atau hal itu dalam bentuk bimutaba'ati, mengikuti segala apa yang datang dari Rabb-nya. Segala apa yang datang dari Rabb-nya barakallahu fikum diikuti. Taruhlah seorang da'i mau pergi berdakwah atau mewujudkan sebuah pendidikan. Ini adalah bagian dari dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Dia punya semangat yang tinggi. Masya Allah. Tapi ingat, da'i menuju Allah adalah da'i yang punya semangat dan punya kejujuran di dalam meniti jejaknya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebagaimana di depan sudah disebutkan, dari sisi ibadah, dari sisi muhasabatun nafsi, terus melakukan koreksian terhadap diri, evaluasi diri kita sendiri, muraqabatullah azza wajal. Juga barakallahu fikum, kita harus punya semangat yang penuh kejujuran untuk mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wassalam di dalam dakwatu ilallah azza wajalla. Karena berdusta padanya itu bahaya. Dan ingat, hablul kadhibi qasir. Sumbu tali dusta itu pendek. Cepat kecekel. Iya. Cepat kecekel barakallahu fikum, apalagi di hadapan ujian-ujian. Cepat rahimani wa rahimakumullahu jami'an diketahui. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga kita jangan sekali-kali barakallahu fikum berdusta, rahimani wa rahimakumullah, terus mengatasnamakan dakwah. Ya, berdusta mengatasnamakan kepentingan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Contoh sekarang bahwa seseorang tidak jujur di dalam mewujudkan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Pertama, di saat dia mengaku diri sebagai sunni salafi. Ana salafi ya akhi. Ana sunni, istri saya sunniyah salafiyah. Terus, barakallahu fikum. Ini sebuah pengikraran, pengakuan sesuatu yang sangat-sangat tinggi. Ketika dia mencoba untuk mengembangkan dakwahnya melalui pendidikan taruhlah. Ya. Nah, barakallahu fikum untuk melariskan pendidikan ini. Tadi sudah disebutkan di awalnya ana sunni salafi. Nama pondoknya nama pondok sunni salafi. Semuanya sunni salafi, yayasannya sunni salafi. Tapi menebarkan untuk melariskan pondoknya ini lewat foto-foto, gambar-gambar, ya, kirim sana, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sudah jelas-jelas tampak dia barakallahu fikum tampak kita menuding dia sebagai pendusta, sudah berdusta dari awal mengatakan ana sunni salafi. Lah, ini bukan jalannya sunni salafi barakallahu fi. Bukan jalannya sunni salafi yang seperti ini. Kan kedustaan barakallahu fikum punya semangat tetapi berdusta, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, atau pendidikan-pendidikan yang dilakukannya, dia mencoba berkiblat kepada Hizbiyyin. Tadi sudah mengatakan dia sunni salafi, tapi coba dia, ini kok kurang menguntungkan ya muridnya ya, segitu-segitu saja. Sekarang dia bagaimana caranya supaya masyarakat, apalagi menarik ya orang-orang yang maaf-maaf ya pemegang dunia berduit ini itu, coba kita bentuk ya yang mirip-mirip lah. Nah, mulai sudah ya, terus ternyata menghasilkan terus, sampai kemudian tidak akan mungkin ahlu dunia itu bergabung kecuali kepada ahlu dunia. Tidak mungkin. Dan dia tidak akan pernah betah kok. Dia merasa terusik. Adanya orang-orang yang ikhlas dan tulus itu, ahlu dunia itu merasa terusik. Tarulah barakallahu fikum. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan perbaikan ke tengah-tengah umat ini, akidah mereka. Agar diberikan barakallahu fikum peribadatan itu hanya kepada Allah. Siapa yang pertama terusik? Siapa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama kali merasa terusik para pembesar, para penggede, zulmal, orang-orang yang memiliki harta benda dunia, merasa terusik. Padahal dakwah sunnah itu enggak mengusik ya kedudukannya, enggak mengusik dia orang kaya, enggak ini, tapi merasa. Lah kalau ahlu dunia merasa tenang, merasa tentram bersama seorang yang mengaku sebagai sunni salafi, ya kan perlu dipertanyakan. Ya kalau sekiranya orang yang memiliki dunia ini yuridul khair fi hayati, menginginkan kebaikan di kehidupannya, tapi kalau dia jujur orang kaya ini, Allah akan carikan orang yang jujur untuk kemudian memanfaatkan harta benda titipan Allah untuk dia bisa menabung lebih. Allah akan pilihkan. Tapi kalau sama-sama enggak jujur, dia mesti akan ketemu barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita khawatir, kita takut terkait dengan perjalanan dakwahnya Allah Azza wa Jalla. Allah pasti akan memberikan apa yang dibutuhkan. Rahimani wa rahimakumullah. Tinggal kejujuran kita di dalam menjalankan roda dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilahnya di dalam kehidupan manusia. Allah akan membiarkan orang-orang yang taat kepadanya. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita akan bertemu. Ternyata dunia ini diwariskan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Mereka sesungguhnya pemiliknya. Ya cukuplah barakallahu fikum. Dia tidak bisa memiliki seluruhnya. Karena itu adalah sebuah suratan dan takdir yang tidak akan berubah. Tetapi dia bisa menggenggam dunia itu dengan takwanya kepada Allah. Sehingga dunia tidak bisa berkutik di depannya. Dia bisa menginjak-injak dunia sehingga tidak pernah dunia itu naik di permukaan untuk mengatur dia, memimpin dia. Maka itulah orang-orang yang menggenggam dunia dengan takwa Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Pemilik dunia yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dekat dengan Allah, lurus hidupnya dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalaupun ada orang yang memiliki lebih dalam hidupnya datang membantu, maka datangnya dia itu karena Allah inginkan kebaikan buat orang yang datang. dan juga menjawab kebutuhan mereka yang sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Terus demikian, barakallahu fikum. Ala kulli hal, kita kepingin barokah di dalam hidup, maka inilah dia langkahnya. Jaga dengan penuh kejujuran, yaitu kita meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Beliau kemudian menyebutkan, wa nabdhut taqalid asy-syarqiyyah wal gharbiyyah, membuang jauh-jauh bentuk taklid kita terhadap ya timur, kemudian barat, orang-orang timur, orang-orang barat. Allati betuliya bima biha mu'zamun nas. Ya, sistem pendidikannya misalkan, sistem dakwahnya, sistem ini belajar ke barat, belajar ke timur. Ke timur mana sih yang dimaksud Ustaz Abdurrahman? Bukan mana? Uni Soviet apa yang dimaksud? Barakallahu fikum. Aina istilah timur dan barat? Barakallahu fikum. Yang telah ditimpakan pada kebanyakan orang. Kalau di negeri kita ini merasa, wah, kalau sudah keluar, keluaran Amerika, keluaran mana, barakallahu fikum, Rusia, wah, wah. Subhanallah. Ahlu sunnati wal jamaah, tidak ada kecuali dia mencoba memikirkan keselamatan hidupnya di dunia ini. Sehingga dimanapun dia berada, bagaimanapun dan siapapun gurunya, dia berusaha dengan apa yang disampaikan untuk memperbaiki, menjaga, melindungi, mencari jalan keselamatan. Sehingga enggak merasa, barakallahu fikum, minder. Karena gurunya enggak pernah, ya taruhlah, enggak tamat SD. Dia pondok pesantren, ijazahnya enggak ada. Enggak punya jiwa minder. Karena dia cuma memperhatikan keselamatan hidupnya. Kalau memang yang disampaikan itu adalah ilmu agama yang menyelamatkan, kenapa kok minder? Tidak ada dan tidak pantas orang yang belajar agama Allah itu minder. Kenapa? Karena ini adalah semata-mata sebuah anugerah dari Allah kepada seseorang di dalam hidup yang tidak diberikan kepada orang lain. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah jadikan dia faqih terhadap agamanya. Adalah orang yang akan menjadi terbaik buat dirinya, terbaik buat orang lain, di saat Allah bukakan belajar ilmu agama. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak pantas untuk kemudian minder rahimani wa rahimakumullah. La siyama syababul muslim dzukuran wa inatha. Terlebih-lebih para pemuda-pemuda muslimin, laki-laki atau perempuan. Ya, jadi merasa, wah, kalau sudah sampai ya kiblatnya ke timur dan ke barat. Bisababid di'ayat al-mughlidah allati tahdimuddin wa tahtimul akhlaqa wa tuharibu fitratallah allati fataran nas 'alayha. Disebabkan karena ada seruan-seruan yang mengandung penipuan dan penuh pemikat. Memikat, barakallahu fikum. Ya, ajakan yang menghancurkan agama, menghancurkan akhlak dan memerangi fitrah, merusak fitrah. Coba kita lihat, barakallahu fikum, orang-orang yang keluaran Amerika, misalkan ya kemudian sekolah di Rusia atau di tempat orang-orang kafir yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, sekali lagi, bahwa apa yang kita lakukan, membangun pondok pesantren untuk berada di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ini adalah bentuk kontribusi terbesar buat negeri kita ini. Kok iya? Cuma banyak orang yang enggak faham. Sekarang taruhlah kita ambil satu ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan pintu-pintu rezeki dari langit dan bumi. Keberadaan mereka-mereka yang berbenah dengan takwa Allah, dengan ilmu kepada Allah Azza wa Jalla, menguntungkan sesungguhnya dari sisi duniawi lo negeri tersebut. Menguntungkan, barakallahu fikum. Dari sisi duniawi. Belum lagi dari sisi terpelihara dan terjaganya dari murka Allah Azza wa Jalla dengan dakwatu tauhid wa dakwatu sunnah, barakallahu fikum. Benar-benar benteng. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi kan orang tidak faham. Ya? Kalau ternyata bahwa orang yang duduk belajar lurus agama Allah Azza wa Jalla, ini kontribusinya terhadap negeri ini sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Ya memang begitulah. Perjalanan kebaikan itu dalam setiap masa terus direndahkan, terus dihinakan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, semua ujian bagi mereka, bagi orang-orang yang mustaqimin itu, untuk benar-benar menambah kemurnian dia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kebenaran itu bagaikan emas yang murni. Emas murni. Kalau emas murni, terus suatu ketika datang, misalkan setahun lagi, disepuh. Kira-kira bagaimana? Kita akan mengatakan akan menambah kemurnian emas itu loh Pak Ustaz. Besoknya ada kok kelihatan lagi, disepuh lagi. Memurnikan lagi, barakallahu fikum, kebenaran itu. Ya, begitu terus. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di saat mereka-mereka yang berkontribusi besar terhadap negeri ini dianggap tidak, nanti terus akan menambah, memperlihatkan, menambah, memperlihatkan. Sabar, barakallahu fikum. Berbeda sekarang terkait dengan emas yang maghsyus, kebatilan itu bagikan emas yang ya penuh dengan penipuan, ya dilapis dengan kuning-kuning supaya orang melihatnya ini emas. Kalau emas yang seperti ini dianggap emas loh ya, yang tapi penuh dengan penipuan, terus disepuh. Sepuh, nampak kebatilannya. Disepuh lagi, semakin menampakkan kebatilan. Sepuh lagi, semakin menampakkan. Maka disinilah letaknya. Ahlus sunnati wal jamaah harus bersabar di dalam menjalankan, barakallahu fikum, kebaikan dan kebenaran yang Allah telah bimbingkan dia kepadanya, barakallahu fikum. Tidak boleh berkecil hati. Mungkin karena sedikit pengikutnya, jangan berkecil hati. Harus berjiwa besar bahwa dakwah ini miliknya Allah. Dialah yang akan memperkenalkannya. Dialah yang akan mengambil siapa yang memang pantas untuk masuk ke dalam dakwah ini. Allahu Azza wa Jalla. Adapun kita adalah budaknya. Adapun kita hanya penyampai saja. Tidak lebih dari itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung. Kita berharap pada dua hari ini bisa menyelesaikan risalah ini biiznillah, sebagai bekal buat saya dan buat ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.